بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا مباركا فيه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على توحيدك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على عبادتك. والصلاة والسلام على نبينا الكريم المصطفى وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita lanjutkan Fawaidul Fawaid halaman 30 atau halaman 80. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-Nya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha benar lagi maha sempurna telah memberitahukan bahwa Dia memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang mereka perbuat, membalas manusia sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Kalau bisa yang di sana tolong pindah. Ah, ikhwan yang di sebelah sana itu, kalau enggak di sini tolong. Biar lebih dekat lagi kita. Ayo, yang di belakang-belakang tolong pindah ke depan. Allah Subhanahu wa taala al-Haq yang maha sempurna telah memberitahukan bahwa Dia memperlakukan hamba-Nya sesuai dengan apa yang hamba-Nya perbuat. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran sebagaimana amalan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Artinya, tiadalah ada balasan terhadap suatu amal perbuatan yang baik melainkan kebaikan. Pasti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini membantah dan membatilkan perkataan atau pemikiran Jabriyah, yang mana pemikiran Jabriyah memungkinkan adanya isaatullah terhadap ihsan. Yaitu Jabriyah mengatakan bahwasanya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengganjari keburukan atas kebaikan seorang yang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyangkal hal jazaul ihsan illa ihsan, itu dalilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, innalladzina qalu rabbunallah innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka itu selain menetapkan kerububian Allah Subhanahu wa taala, mereka beristiqomah dalam shirath al-mustaqim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu apa fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Balasannya itu tidak ada rasa takut kelak dan tidak ada rasa sedih bagi mereka kelak di akhirat. Ulaikal ladzina ulaika ashabul jannah. Mereka adalah para penghuni surga. Jadi orang-orang yang menetapkan rububi Allah dan juga istiqamah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala itu diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kebaikan. Ini dalilnya. Tidak mungkin setelah mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, kemudian mereka beristiqamah dalam jalan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka. Itu zalim. Yaitu meletakkan seseorang tidak pada tempatnya sesuai dengan amalan mereka, tidak sesuai dengan amalan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu tempat mereka adalah ulaika ashabul jannah fiha khalidun. Mereka berada di dalamnya khalidina fiha, mereka berada di dalamnya secara abadi. Jazaan bima kanu ya'malun. Jaza sebagai balasan. Ini sebagai balasan. Ini berarti benar-benar bantahan untuk kaum Jabriyah. Balasan. Balasan bagi orang yang menetapkan rububiyah Allah dan beramal dan beristiqomah dalam amalan. Jazaan bima kanu ya'malun. Apa jaza untuk mereka? Jaza untuk mereka sebelum masuk surga tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Maka kemudian ditetapkan ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Ya, sebagai jaza bagi amalan-amalan mereka. Seseorang yang berbuat kebaikan tidak perlu cemas akan dianiaya atau dizalimi haknya. Seseorang yang berbuat kebaikan, antum berbuat kebaikan, jangan cemas. Jangan merasa antum akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan baik itu, Mbak. Kecuali jika terlalu baik atau salah menempatkan kebaikan, itu mungkin. Seperti misalnya antum berbuat baik kepada penjahat, yang mana penjahat tersebut tidak mengenal dari kebaikan, maka antum akan dibalikkan dengan keburukan dari penjahat itu. Nah sekarang kalau misalnya kita berbuat baik di lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengganjari dengan kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana 'amalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala, tidak menyia-nyiakan kebaikan, ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Bahkan orang kafir yang berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kebaikan tapi di dunia sebagai balasan atas kebaikannya. Orang kafir yang suka berinfak misalnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikannya di dunia. Tapi di akhirat itu haba'an mansura, yaitu seperti debu-debu yang bertabrangan, amalannya tidak bernilai di akhirat. Dan untuk muslim atau mukmin, ketika berbuat baik dia harus yakin bahwasanya perbuatan baiknya itu akan berefek pada sektor kehidupannya di dunia dan juga di akhirat kelak. Itu wajib yakin. Bahkan di alam barzakh juga. Maka tidak perlu khawatir juga, tidak perlu cemas akan dianiaya akan atau dizalimi haknya, enggak. Makanya di antara hak Allah terhadap hamba adalah tidak mengazab orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik. Alla yu'adziba man ya'budu man la yusyriku bihi syai'an. Yaitu hak Allah yang pasti Allah tunaikan. Nah, ini juga hadis ini membantah Jabriyah. Orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun itu Allah akan tunaikan haknya. Yaitu apa? Dimasuk tidak diazab, dinafikan azab. Berarti ini kalau misalnya dengan metodologi Jabriyah, mereka gimana? Orang tidak bertauhid pun, orang yang bertauhid pun ya bisa saja dia diazab dengan tauhidnya. Nah, sementara hadis Nabi ini membantah pemahaman mereka. Jadi sebenarnya udah banyak dalil secara naqli, ayat hadis ijma', dan dalil secara akli, itu membantah pemahaman Jabriyah. Sehingga kita harus merasa benar-benar percaya bahwasanya amalan-amalan kita selama ikhlas dan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul atau tidak melanggar percontohan Rasul, itu pasti akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ia tidak perlu khawatir akan dikurangi pahala atau akan ditambah dosa dan kesalahannya. Yaitu ketika seseorang beramal soleh benar-benar dan amalnya shawab, maka dia tidak perlu khawatir bahwasanya amalan tersebut akan dibatilkan oleh Allah, enggak. Dia harus merasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak, sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amal saleh yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik. Seperti ada ayat dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajra man ahsana amala, tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala bagi orang yang ahsana amala. Ahsana amala artinya berbuat baik. Seperti juga kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala dan juga sebagian salaf. Apa amalan baik itu? Amalan yang baik itu adalah amalan yang shawab. Maksudnya apa? Yang sesuai dengan titah Allah dan Rasulnya. Yang ikhlas dan juga yang tidak melanggar sunnah Rasul. Maka amalan ini disebut ahsanu amala. Sebagaimana surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Siapa yang di antara kalian yang terbaik amalannya? Paling bagus kualitas amalannya. Maka siapapun yang kualitas amalannya bagus, maka dia harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amalan bagusnya dengan kualitasnya itu. Sehingga ada koneksi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya amalan ini, ya Allah, amalan ini hamba persembahkan kepada Engkau dengan seikhlasnya dan diusahakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak boleh dia mengatakan, oh pasti ini, kayaknya ini amalan saya ini bakal dibatilkan oleh Allah Subhanahu. Enggak, dia harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Justru kalau misalnya dia merasa bahwasanya amalannya tidak bermanfaat, itu su'udzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berinfak, maka akan diganjari dengan yang lebih baik dari infak tersebut, bahkan dilipat gandakan lebih dari 100 biji dan seterusnya dilipat gandakan. Kemudian kita berinfak, terus kita merasa, oh, infak kita kayaknya enggak diterima oleh Allah. Ini salah. Justru kita harus yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam nas-nas yang sahih. Sebab Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amal soleh yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik. Jangan merasa misalnya kita berbuat baik dalam sir, bukan dalam ma'alaniyah. Maka jangan pernah merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat amalan kita dan tidak menghitungnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menghitungnya. Amalan-amalan kita yang tidak diketahui oleh manusia, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicatat oleh para malaikat. Maka amalan-amalan sir seperti kita, seperti itu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya dan harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Alim Khabir. Semuanya tahu, Alam al-Ghuyub, yaitu Maha mengetahui al-Ghuyub, yang ghaib. Ghuyub jamak dari ghaib. Semua yang ghaib dari pandangan manusia, dari pandangan malaikat, dari pandangan jin yang tidak diketahui oleh makhluk, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ketika misalnya seseorang beramal tanpa diketahui manusia amalan khusus tersebut, dan amalan tersebut adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul dan ikhlas lillah taala, maka Allah Subhanahu wa taala lebih melihat itu dibandingkan dengan amalan-amalan orang yang zahir ditampakkan kepada manusia, namun dalam kesendirian mereka tidak mengamalkan hal seperti itu. Maka jangan pernah seseorang yang beramal dalam sir kesendirian itu bersedih. Bahkan justru jika dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, tidak melihat dari bentuk-bentuk rupa kalian dan tidak melihat dari benda harta benda kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, wa a'malikum. Tapi melihat dari dua kualitasnya, yaitu kualitas qalbu dan kualitas amalannya. Maka jika seseorang mengimani perkataan Rasul yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala melihat amalan dan qalbu kita, maka kita tidak akan merasa sedih dan miskin dengan amalan kita yang tidak diketahui oleh orang lain. Siapapun orang, banyak orang tidak mengetahui kita. Bahkan ketika orang mencela dan mengira kita tidak banyak beramal, namun ternyata di kesendirian kita adalah kita orang yang selalu beramal, baik dengan cara berzikir, dengan cara infak secara sir, tidak diketahui orang, atau kita membantu fakir miskin secara diam-diam, atau kita beramal mencari ilmu sendiri, membaca berjam-jam, itu semua Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Sementara banyak juga orang yang menzahirkan amalan-amalan zahir, bahkan amalan yang seharusnya disirkan, disembunyikan, kemudian dizahirkan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya sebagai amalan yang soleh. Kenapa? Karena kalbunya, Allah Subhanahu wa taala melihatnya, kalbunya penuh dengan perasaan ingin dilihat oleh orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang, baik yang berbuat secara sir atau alaniah, selama amalan tersebut sesuai dengan keikhlasan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala tidak akan menyia-nyiakan atau menzalimi sekecil apapun upaya yang dilakukan oleh hambanya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Coba buka surat An-Nisa ini ya. Innallaha, ini juga ada di kertas, itu yang kita hafalkan dan itu menjadi dalil bagi antum. Antum hafalkan ayat ini dan jadikan ayat ini sebagai salah satu pedoman untuk memperbagus amalan kita, baik sir atau alaniah, agar kita semakin mengetahui dan semakin meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijak, Maha mengetahui, dan Dia membalas amalan sesuai dengan amalan tersebut. Ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi, tidak menganiaya. Maksudnya apa? Tidak meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, enggak. Seorang pun tidak akan diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kezaliman itu sebesar dzarrah, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, haramtu 'ala nafsi zulma fala tazlam. Sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan kezaliman pada dirinya, baik dengan hadis qudsi ataupun dengan ayat yang suci, innallaha yazlimu mithqala dzarrah. Sedikit pun tidak berbuat zalim. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk ketidakzaliman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in taku hasanatun, wa in taku hasanatan yudha'ifha, jika ada kebaikan. Kebaikan itu kecil, seberapa kecil pun, dia akan yudha'ifha. Allah akan melipat gandakan ganjarannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan memberikan dari sisinya pahala yang besar, walaupun amalan tersebut sebesar biji dzarrah. Kecil amalan tersebut. Makanya kata salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Mungkin saja amalan yang kecil itu ditazim dan dibesarkan, diagungkan karena niatnya. Karena niatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kepada isi hati manusia, baik di dunia juga di akhirat. Makanya di antara orang-orang yang diazab adalah qurra atau qori, mujahid, kemudian juga munfik, orang yang bersedekah, orang yang berilmu, tapi ternyata itu semua digunakan bukan lillahi ta'ala. Dan bahkan ketika di akhirat masih hendak berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu bidzatis sudur. Mengetahui apa yang ada di dalam kalbu manusia. Apa yang terbaikkan di kalbu manusia. Maka kita hafalkan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, meskipun sebesar biji dzarrah tidak terzalimi atau tidak terzalimi sedikit apapun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau misalnya sebesar biji dzarrah itu adalah sebuah kebaikan, itu amalan baik sebesar biji dzarrah kecil sekali, yudha'ifha, maka dia akan melipat gandakan pahalanya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan dari amal kecil itu, selama ikhlas dan mutabi' sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar. Justru ini bentuk keadilan Allah dan justru rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada yang kita sangkakan. Meskipun nilai perbuatan seseorang hanya sebesar biji sawi, niscaya Allah akan membalasnya dan tidak akan menyia-nyiakannya. Ini bedanya Allah dengan makhluk. Bahwasanya makhluk itu pasti ada penyia-nyiaan terhadap kebaikan, baik kecil ataupun besar. Kebaikan yang besar seringkali kita sia-siakan. Lebih-lebih kebaikan kecil banyak sekali kita sia-siakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan. Oleh karena itu, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah senantiasa padanya dengan ikhlas? Kenapa? Karena keikhlasan sedikit pun, keikhlasan itu Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya. Adapun manusia, meskipun kita misalnya tulus kita mengabdi kepada seorang, mengabdi kepada sekolah, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada individu tertentu, itu pasti banyak kebaikan kita terhadap mereka yang luput dari mereka. Bahkan mereka tahu tapi mereka tidak peduli. Itulah bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sami'un basir, mendengar apa yang kita cakap secara sir atau alaniah. Basir, Maha melihat apa yang kita lakukan di kesendirian atau di keramaian. Dia akan membalas satu kebaikan dengan pahala 10 kali lipatnya dan melipat gandakannya hingga 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat ganda jumlahnya. Ini sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yaitu Allah Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah." Barang siapa man hamma, barang siapa berkeinginan, bihasanatin, dengan satu hasanah, ini mutlak nakirah, bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan dengan suatu kebaikan, umum apapun itu, kebaikan itu selama dia muslim, falam ya'malha, tapi dia belum beramal, belum mengamalkan hasanah tersebut, kutibat lahu, dicatat baginya, untuk dicatat baginya apa? Hasanah. Satu kebaikan, satu pahala, satu ganjaran. Walaupun dia belum melakukannya. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, dan barang siapa yang menghendaki berbuat kebaikan, kemudian dia berlaku kebaikan tersebut, merealisasikannya, kutibat lahu ashron ila sab'i mi'ati di'fin. Dicatat baginya, dilipat gandakan 10 kebaikan dari amalan tersebut, sampai dilipat gandakan 700 lipat. Dan lebih besar lagi kebaikan terhadap kesabaran, yang mana kebaikan terhadap pahala terhadap kesabaran itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bahwasanya wa ma u'tiya ahadun minkum khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak diberi kepada kalian hal yang lebih baik dan hal yang lebih luas dibandingkan kesabaran. Kenapa? Kesabaran itu kunci semua ibadah. Ya, keikhlasan. Seorang ketika mau membangun keikhlasan, dia harus sabar. Sabar dari godaan hawa nafsu untuk terlihat manusia, untuk dipuji manusia, harus sabar. Kemudian dia mengikuti sunnah Rasul, dia pun harus sabar. Maka sabar itulah kunci untuk semua ibadah. Dan tidak ada pemberian hadiah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dan lebih luas selain sabar. Karena sabar itu luas sekali. Antum mencari ilmu bertahun-tahun pasti membutuhkan kesabaran. Maka tidak mungkin seorang yang tidak dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran akan menjadi seorang alim? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak akan menjadi seorang berilmu kecuali Allah telah merizkikan padanya kesabaran. Dia tidak akan bisa mendidik anak-anak sampai dewasa kecuali Allah rizkikan padanya kesabaran. Dan dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala telah merizkikan dia selama di dunia itu kesabaran. Kesabaran, kesabaran. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Waman hamma bisayyatin falam ya'malha lam tuktab." Barang siapa yang menginginkan suatu, menghendaki berbuat suatu keburukan dan dia belum melakukan, dia tidak ditulis apapun, dia dicatat. "Wa in 'amilaha kutibat." Kalau misalnya dia melakukannya, merealisasikan keburukan yang dia inginkan itu, maka barulah dicatat. Dan itu pun satu keburukan. Ini menunjukkan kebaikan itu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara keburukan Allah mencukupi dengan memberikan sesuai dengan kadarnya aja. Tapi kebaikan antum dilipat gandakan. Belum lagi ketika kebaikan tersebut adalah kebaikan yang muta'addi, yaitu yang membutuhkan objek. Seperti misalnya kebaikan mengajar, ta'alim. Di antaranya mengajar Al-Qur'an, mengajar tajwid, tahsin dan lain-lain. Di antaranya mengajar hadis, menyuruh menghafal hadis. Antum ketika nanti sudah banyak menghafal hadis, ketika antum berdakwah di kampung-kampung atau dimanapun antum akan berdiri di sana, antum didik orang-orang sekitar antum untuk menghafal hadis, maka pahalanya insya Allah akan kembali kepada antum semua insya Allah ta'ala. Dan juga kebaikan misalnya seseorang yang telah menghibahkan misalnya kitab-kitab seperti ini atau mewakafkannya atau kemudian memberinya kepada para tulab al-ilm seperti antum, kemudian darinya antum mengambil faedah, darinya kemudian antum menghafal dalil-dalil, kemudian antum sampaikan kepada orang, kepada ikhwan, kepada akhwat, kepada keluarga, kemudian mereka mempraktikkan, maka amalan semuanya itu kembali juga kepada orang yang pertama kali membelikan kitab ini untuk antum. Ya, bahkan orang yang mengangkut, mengantarnya juga kembali kepadanya karena dia sebagai wasilah kebaikan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan. Semakin besar kebaikan itu, semakin besar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya. Semakin ikhlas, semakin besar Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya. Dan semakin banyak itu menunjukkan atau semakin ikhlas seseorang beramal untuk orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Kadang misalnya sekarang kita sudah ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lillahi ta'ala, tapi kita lihat ternyata orang itu berkhianat, maka jangan berputus asa karena bisa saja dia kelak akan bertaubat, kemudian dia kembali ke jalan benar dan menyeru kepada kebaikan, dan itu juga berkat jasa antum juga. Jadi tidak akan tersia-siakan, tidak akan tersia-siakan. Kitab-kitab kita lihat, fawaidul fawaid, kitab-kitab dari para ulama, mereka dikarang oleh para ulama di zamannya yang mana mereka tidak ada penerangan. Kemudian pena juga tidak semudah sekarang. Menulis juga tidak semudah sekarang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan upaya mereka. Semakin besar upaya mereka, semakin besar pengikut mereka kelak nantinya. Dan itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada Syekh Utsaimin pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Syekh, saya ingin poligami." Apa kata saya? "Daripada kamu bicara poligami dan tidak ada intinya, lebih baik kamu nafkahkan harta kamu untuk poligami itu untuk bujang yang memang dia ingin menikah dan menjaga kemaluannya." Yang seperti itu apa? Nanti kelak apa? Kelak pahalanya akan mengalir. Karena dia menanam saham, menanam saham. Yaitu jika kita misalnya mencegah orang supaya tidak berbuat zalim, tentu kita dapat pahala. Sekarang bagaimana jika kita mengadakan sesuatu sampai orang itu mendapatkan maslahat yang dia cari-cari? Bukankah orang yang manafasa kurbatan min kurabid dunia, barang siapa yang menolong seseorang dari keburukan, dari kesulitan dunia, maka nanti di kurabil akhirah Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya darinya. Kita melindungi seseorang dari kezaliman, kita melindungi seseorang dari zina, maksudnya supaya dia tidak berzina, kemudian kita membiayai pernikahannya, kita membantu dia menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang berlebih. Kenapa? Karena membantu seperti ini itu kelak akan terwariskan sampai anak-anaknya. Dan kalau misalnya kita membiayai seseorang untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya juga kepada kita. Maka kebaikan-kebaikan khair atau hasanah itu usahakan cari hasanah yang muta'addiyah, yang mempunyai objek, membantu orang. Baik membantu orang dari keterjerumusan kebodohan, atau membantu orang dari kefakiran, membantu orang dari ancaman berzina, dan lain-lain, itu semua ada ganjarannya dan ganjarannya mengalir. Makanya diantara ada nama sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah infak, jariyah mengalir. Kenapa pahalanya mengalir? Biasa sedekah jariyah itu di masjid-masjid. Kenapa pahalanya mengalir? Setiap orang yang masuk masjid mendapat maslahat masjid, pahalanya mengalir ke pewakafnya. Pahalanya mengalir ke orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan menginfakkan ke masjid. Semua itu pasti ada ganjarannya, meskipun mungkin kecil, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajra man ahsana amala. Itu keutamaan dari Allah terhadap umat Muhammadiyah kita semua, alhamdulillah. Allah lah yang dapat memperbaiki hati orang-orang yang berbuat kerusakan. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang berbuat kerusakan, kita langsung wajah kita memandang, yaitu kita langsung merasa inilah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat mereka akan sembuh. Jika Allah menghendaki, dialah yang menerima hati orang-orang yang berpaling darinya. Dialah yang menerima taubat orang-orang yang berdosa. Anggap bahwasanya kita adalah golongan-golongan ini, orang-orang yang berbuat kerusakan kita dulu. Atau kita adalah orang-orang yang dulunya berpaling darinya. Kemudian kita adalah orang-orang yang berdosa. Kemudian kita orang-orang yang tersesat. Kemudian kita orang-orang yang celaka. Kemudian kita orang-orang yang bodoh. Kita orang-orang yang bingung. Kita orang-orang yang lalai. Kita orang-orang yang terlantar. Siapakah yang menjadi penyelamat bagi kita? Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita semua, sehingga tidak ada satupun hak manusia untuk memberikan syafaat kelak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mandatnya kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita tahu hal seperti ini, wajib bagi kita untuk senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah melakukan kezaliman, kerusakan? Pernah dan mungkin sering. Baik kezaliman tersebut muta'addi, ada objeknya, atau kezaliman tersebut lazim untuk diri kita. Pernahkah kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Betapa seringnya kita berpaling dari ayat-ayat Allah. Betapa seringnya kita menghindar dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah berbuat dosa? Justru kita adalah pendosa. Tidak ada dari kita kecuali pernah dan bahkan sering berdosa. Bukankah kita orang yang tersesat? Bukankah kita sedikit ilmunya sehingga kadang-kadang kita kebingungan bagaimana tata cara melakukan ibadah ini? Kita tidak tahu. Kita adalah orang-orang yang tersesat yang tidak tahu, terombang-ambing. Bukankah kita pernah menjadi orang-orang yang terancam kecelakaan? Kita pernah menjadi orang-orang yang terancam kecelakaan dan kezaliman kita dengan dosa-dosa kita, dengan keburukan-keburukan tabiat kita. Bukankah kita adalah orang-orang yang bodoh? Betapa jahilnya kita sebagai manusia yang kadang-kadang kita mengambil amanat dan kita mengkhianatinya. Yang kadang-kadang kita mengambil atau memberikan janji kemudian kita tidak menunaikannya. Kita adalah orang-orang yang bodoh, yang kurang ilmu, yang membutuhkan ilmu, yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang berupa rizki halalan thayyiba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita adalah orang yang pernah merasakan bingung? Di masa kecil kita pernah merasakan bingung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Ketika kita masih bayi, ditinggalkan ibu kita pernah, kemudian kita menangis, kebingungan. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga sampai sekarang kita masih hidup. Kemudian masa remaja kita yang pernah mengalami kebingungan bagaimana kita menapaki jalan hidup. Kita bingung, mau ke mana? Mau ke mana jalan kita? Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita hidayah. Sehingga kemudian setelah itu kita pun menapaki jalan kebaikan setelah itu. Bukankah kita orang-orang yang lalai? Kita-kita orang-orang lalai yang kita tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya resmisnya saja. Kita hanya diajari oleh guru kita. Kita tidak mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita dulu memiliki masa remaja yang kita bukan siapa-siapa? Yang kita pada masa itu yang kita ketika masa itu kita ada pendosa, kita bukanlah siapa-siapa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita kepada Al-Qur'an. Kemudian kita diberikan ilmu tentang Al-Qur'an. Kita diberikan ilmu tentang membaca. Dulu kita tidak semangat membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalbu kita terkait dengan Al-Qur'an. Dulu Allah Subhanahu wa taala, dulu kita adalah manusia, hamba Allah yang lemah, yang tidak mengenal hadis. Yang tidak mengenal hadis. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kita menuju sunnah Rasul. Siapalah kita dahulu? Siapalah yang memberi kita hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu bahwasanya selama ini kita telah dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Al-Qur'annya, menuju sunnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita menuju menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menghafal hadis-hadis Nabi yang kelak akan menjadikan bekal bagi kita untuk di depan umat, menjadi bekal bagi kita. Agar menjadi hujjah bagi kita untuk menambah mizan hasanat kita. Siapa yang memberikan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Manusia, guru, orang tua, kakak, adik, teman, sahabat, mereka yang membimbing kita, mereka hanyalah pengantar, perantara. Yang sejatinya yang membimbing kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dulu adalah orang-orang yang lalai. Yang dulu kita orang-orang yang tidak mengetahui makna surat-surat, tidak mengetahui makna ayat-ayat. Kita dulu membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahui artinya. Kita hanya ditalkin oleh orang tua kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kita hidayah menuju ma'rifah dan ilmu pengetahuan sehingga kita mengetahui makna qul huwallahu ahad. Bahkan tidak hanya mengetahui secara lafal. Kita mengetahui di kalbu kita mengetahui makna qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Sehingga kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala yang semua makhluk bergantung padanya. Yang tidak ada satupun makhluk yang tidak bergantung padanya. Semua makhluk membutuhkan, semua makhluk fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala Ghani, Al-Karim, Al-Mannan, yang Maha memberi, Maha memberi rezeki. Yang tidak ada satupun makhluk yang tidak akan luput dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu itu semua, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang bermanfaat. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, bukan rezeki yang tidak bermanfaat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Berilah kami hidayah, hidayah taufik. Ya Allah, berilah kami taufik pada seluruh amalan kita. Berilah kami taufik pada hafalan-hafalan kita, pada amalan-amalan kita. Kita beramal sesuai dengan apa yang kita hafal. Maka ketika kita beramal, itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan kemurnian keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kenikmatan kecuali Allah lah yang memberinya, dan tidak ada keburukan kecuali dari diri kita yang telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak menggunakan kenikmatan itu dalam kebaikan, sehingga itulah kezaliman yang kita pelajari. Itulah kezaliman yang sekarang kita pelajari. Kezaliman yang sekarang kita pelajari. Kezaliman definisi yang kita ketahui bahwasanya kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka betapa banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, namun kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan tersebut, kita berlaku zalim terhadap diri kita atau terhadap orang lain atau terhadap hewan, dan kita telah menzalimi Allah dan Allah tidak terzalimi. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan kita, sedangkan kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan rahmatnya, membutuhkan kasihnya, membutuhkan perlindungannya, membutuhkan hidayahnya. Maka siapalah kita yang dulunya adalah orang yang lalai? Siapalah kita dulunya adalah anak-anak muda yang tidak mengerti apa-apa Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan. Betapa wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur dan syukur kita telah membaikkan rasa syukur, dan kita telah mempelajari tentang syukur pada hari ini. Betapa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan tadi di kajian tafsir Al-Laisar. Bahwasanya secara umum tujuan dari hidup kita adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Maka tiada detik bagi kita kecuali wajib sebenarnya bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang mengingatkan orang-orang yang lalai ketika misalnya kita sedang lalai. Ketika kita sedang lalai, maka yang mengingatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi perlindungan kepada orang-orang yang terlantar. Ingatlah kita dulu. Kita dulu terlantar. Siapalah kita? Di antara kita ada yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak mengenal Allah sejatinya adalah orang yang terlantar. Orang yang tidak mengenal nabinya sejatinya adalah orang yang terlantar. Karena dunia ini begitu liar, maka manusia yang hidup di dunia tanpa adanya ajaran, tanpa adanya peraturan, tanpa adanya tuntunan, maka dia tersesat, dia terlantar, sehingga dia membutuhkan petunjuk, hidayah dan burhan dan hujjah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasihnya kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala mengirim satu utusan untuk kita, rahmat seluruh alam, rahmat bagi kita semua, sehingga sekarang kita alhamdulillah mempelajari apa yang dia sabdakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa banyaknya kenikmatan untuk kita, terutama untuk anak-anak muda. Kita yang dahulu sama sekali, ingat kita yang dahulu sama sekali mungkin tidak menghafal hadis. Mungkin kita yang dulu mengucap Rasulullah itu hanya pada tahiyat terakhir saja. Tapi sekarang kita setiap disebutkan Rasulullah, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika kita mengingat Rasulullah, kita ingat kita hafal hadis-hadis beliau. Kita hafal apa yang beliau sabdakan. Betapa maha besarnya, maha luasnya nikmat Allah kepada kita semua, sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur. Di antaranya kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu ini. Di antaranya juga kita mendakwahkan kepada orang-orang yang mungkin kita berkesempatan mendakwahkan ini kepada mereka, hadis meskipun sebaik, yaitu yang disebarkan oleh Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah tentangku walaupun satu bait ayat, walaupun satu hadis, tapi itu yang kita hafal, itu yang kita dapat dari kajian. Janganlah kita menjadi orang-orang yang lama mengkaji tapi kita tidak ada efeknya bagi umat Islam. Meskipun umat Islam itu hanya dalam skala keluarga kita, namun minimal wajib bagi kita untuk menjadi seorang penyeru kebaikan muta'addi, dan tetaplah berpegang teguh sebagai penyeru kebaikan, dan jangan pernah kita kembali seperti dulu yang kita adalah orang-orang bodoh, orang-orang lalai, terlantar, zalim, berbuat kerusakan di muka bumi. Kita sekarang adalah orang-orang yang alhamdulillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama berkumpul di majelis ilmu syar'i, di Baitullah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan menurunkan para malaikatnya, dan kita hadir bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam majelis Al-Qur'an, dalam majelis hadis, dalam majelis akidah. Maka jadikanlah ilmu ini sebagai salah satu perantara agar kita kelak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala hanya akan menjatuhkan hukumannya kepada seseorang setelah yang bersangkutan benar-benar membangkang dan bersikap angkuh terhadapnya. Itu pun setelah dia berkali-kali mengajaknya untuk kembali kepadanya serta mengakui rububiyah dan kebenaran zatnya. Di antara ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah azan. Disyariatkannya azan. Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum muslimin melalui lisan-lisan kaum muslimin untuk mendatangi masjid di waktunya, di waktu salat wajib. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajak berkali-kali kaum muslimin untuk kembali ke suatu amalan yang dapat menyucikan mereka dari kekejian dan kemunkaran, yaitu salat. Allah Subhanahu wa taala telah berkali-kali mengajak. Di sini dikatakan itu pun setelah dia berkali-kali mengajaknya untuk kembali kepada Allah, Allah hanya akan menjatuhkan hukumannya kepada seseorang setelah orang yang bersangkutan itu benar-benar membangkang dan bersikap angkuh terhadapnya setelah berkali-kali diperingatkan. Tapi begitu juga dengan orang yang memang tidak pernah sholat atau tidak mau sholat berjamaah. Bukan sekali, tetapi berkali-kali dia tidak mau sholat berjamaah. Maka orang-orang yang seperti ini ditakutkan akan mendapatkan murkanya cepat atau lambat. Karena berkali-kali Allah subhanahu wa ta'ala mengajaknya melalui lisan para muadzinin untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan termulia yaitu sholat. Hingga jika pelaku kemaksiatan itu sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk memenuhi panggilannya serta mengakui rububiyah dan keesaannya, maka ia pun akan disiksa karena kekufuran, kesombongan dan pembangkangannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini ada di antara manusia, bahkan mayoritas manusia adalah pelaku kemaksiatan yang tidak bisa diharapkan lagi untuk memenuhi seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat mayoritas kaum muslimin tidak sholat. Mayoritas kaum muslimin tidak sholat. Bisa dikatakan maksudnya mayoritas kaum muslimin sholatnya bolong-bolong. Dan itu sama dengan tidak sholat. Sekarang apa yang diharapkan dari negeri ini? Apa yang diharapkan dari negeri ini jika kaum muslimin seperti ini? Apa yang diharapkan? Tidak ada harapan. Tetapi harapan itu tumbuh. Tumbuhilah harapan itu pada diri kita masing-masing. Dan juga rekan-rekan kita. Oleh karena itu teruslah kita berpegang pada dakwah. Terus mengajak orang yang mungkin kita berkesempatan untuk menyuruh mereka kepada kebaikan. Dalam kondisi demikian, Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan hukuman yang dapat membuatnya menyalahkan diri sendiri atau menyesali perbuatannya. Selain itu, agar ia menyadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzoliminya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzolimi kita. Tidak pernah menzolimi pendosa. Tetapi para pendosa itulah yang menzolimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa itu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyeru mereka kepada kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang penghuni mereka. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosanya. Kelak semua orang, semua manusia, semua jin, semua syaitan, mereka akan mengakui dosa-dosa mereka yang telah mereka hias di dunia, yang telah mereka lakukan di dunia. Fa'tarafu bidhanbihim, mereka akan melakukan i'tiraf. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Namun tetap aja i'tiraf itu tidak akan berguna. Kenapa? Dunia telah berakhir. Dunia telah selesai. Barzah telah selesai. Akhirat yang akan berlanjut. Dan akhirat itu finalnya. Akhirnya. Maka tidak ada gunanya. Tetapi jauhlah mereka. Terlaknatlah mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Kenapa? Karena mereka selama di dunia diseru berkali-kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulnya, dan oleh para da'i kepada Allah dan Rasulnya. Mereka terus membangkang. Mereka terus membangkang. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman mengenai orang-orang yang dibinasakannya di dunia, bahwa setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala, kelak mereka akan menyesal. Dan mereka akan berkata, ya wailana inna kunna zalimin. Betapa celakanya kami. Sungguh kami itu orang-orang yang zalim. Kami dulu adalah orang yang zalim di dunia. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Sehingga maka demikian keluhan mereka berkepanjangan. Mereka terus mengeluh seperti itu. Mereka terus beri'tiraf. Mereka terus mengakui kezaliman-kezaliman mereka di dunia. Tapi kezaliman-kezaliman dan pengakuan-pengakuan itu tidak bermanfaat ketika mereka sudah mati. Ketika mereka sudah ada di neraka. Tidak akan bermanfaat. Sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai. Yang tidak dapat dihidup lagi. Demikian pula di dalam Al-Quran tentang para pemilik kebun yang dibuat rusak oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat kezaliman dan perbuatan mereka sendiri yang lalai. Lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata ketika melihat kebun tersebut, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Al-Hasan berkata, orang-orang itu dimasukkan ke dalam api neraka. Meskipun hati mereka memuji Allah ketika di dalam api neraka. Karena sudah terlambat, semua sudah terlambat. Dunia telah berakhir. kini yaitu akhirat sudah menjadi dar al-jaza, yaitu negeri pembalasan bagi orang-orang yang berbuat buruk di dunia, berbuat zalim di dunia, maka nerakalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Meskipun hati mereka kemudian memuji Allah, meskipun di neraka mereka tiba-tiba menjadi bertauhid, tetapi tetap tidak ada manfaatnya tauhid mereka ketika mereka sudah berada di siksa Allah, yaitu neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin." Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Masih banyak sisa dari kajian ini, tapi insyaallah kita akan melanjutkan pekan depan dengan tema yang baru. Antum silakan membaca selanjutnya. Baik. Bagaimanapun ibrah dari kajian ini, mudah-mudahan kita mengambil ibrahnya dan mudah-mudahan kita mengambil ilmu yang bermanfaat. Dan mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah yang pertama, selantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepadanya Sang Rahman, Sang Rahim untuk husn al-ibadah, ibadah yang baik. Senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Sebagian orang berminta kepada Allah meminta hanya ilmunya saja, tapi tidak mengharapkan kemanfaatan dari ilmu, sehingga makin banyak orang yang memang berilmu namun tidak bermanfaat ilmunya. Dan itu yang kita berta'awudz kepada Allah dari hal-hal semacam itu, dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak dimanfaatkan, ilmu yang tidak membuat pelakunya atau pemiliknya merasa bermanfaat dengannya. Kita berlindung dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilm la yanfa', dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari qalb la yakhsha', dari qalbu yang tidak khusyuk, yang tidak tunduk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua seraya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, ilmu yang bermanfaat dan qalbu yang khusyuk, yang hidup, yang senantiasa hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kajian Al-Fath ada pekan kedua besok ini seperti biasa, tafsir Al-Aisar juz 29, kemudian Mukhtasar Sahih Bukhari kita lanjutkan, kemudian Hisnul Muslim kita lanjutkan insyaallah besok pada 8:30 seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.